Ya, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita belajar tentang sesuatu yang menarik, bicara tentang mediokritas versus spiritualitas. Kalau kita bicara tentang mediokritas dan spiritualitas, ini betul-betul berkenan dengan kehidupan kita hari lepas hari ya. Yang mudah sekali dibicarakan, tetapi kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata tidak mudah untuk dikerjakan. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan membaca buat kita, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemudian saya mengajak kita untuk membaca kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita perhatikan di ayat yang ke-15 dan 16. Wahyu 3, 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita perhatikan bagian yang kita baca ini, maka kita melihat di dalam kitab Wahyu itu bicara tentang mediokritas. Memang mediokritas itu seringkali diartikan sebagai suatu kualitas yang setengah. Jadi kalau bicara tentang karya, karya seni dan lain sebagainya, sebuah kualitas yang setengah. Atau dapat juga diterjemahkan sesuatu yang melenceng, tidak pas pada sasaran, dan tidak mencapai titik yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, seseorang itu meskipun tidak berada di dalam tempat yang tepat, posisi yang pas, tetapi orang itu bisa merasakan keberadaan dirinya puas. Ya memang begitu adanya. Nah sehingga kepuasan itu bisa diartikan juga kalau secara rohani kita perhatikan di dalam kitab Wahyu itu bicara tentang jemaat Laodikia. Mereka itu puas dengan kemapanan mereka, mereka puas dengan kekayaan mereka, sehingga dapat dikatakan mereka tidak panas, mereka tidak dingin, suam-suam saja. Dan inilah sebetulnya menjadi sebuah letak di mana seseorang berada dalam kelumpuhan. Berada dalam, dapat dikatakan, kekeringan. Bahkan mati secara rohani. Jadi kalau dikatakan kehidupan seperti kita bergereja seperti ini, dia merasa ya cukup puas kalau saya bergereja. Cukup puas kalau saya bisa melayani Tuhan. Tetapi esensi yang lebih jauh daripada itu, tidak ditemukan, sehingga hanya puas dengan sesuatu yang ada di permukaan saja. Kemudian kalau kita perhatikan, maka orang yang berada dalam pemahaman mediokritas, maka dia berkata, aku puas kalau bisa mencapai sasaran tertentu. Dapat dikatakan, kalau aku bisa beragama, saya puas. Kalau saya bisa berbuat baik, saya bisa puas. Saya bisa melayani, bahkan masuk surga. Ya tentu ini impian semua orang ya. Kita mau beragama, kita mau berbuat baik, kita mau melayani, kita juga mau masuk surga. Ternyata semua agama mempunyai arah yang sama. Bahkan kalau ditanya, kamu mau gak masuk neraka? Pasti gak ada. Semua orang targetnya surga. Entah surga yang mana, ya kita gak tahu. Pokoknya masuk surga. Gitu kan? Nah, kalau kita bicara tentang spiritualitas, maka ada sesuatu yang jauh daripada sekedar mediokritas itu, rasa puas itu. Bukan hanya bicara tentang saya puas beragama, saya puas memahami sebuah doktrin tertentu, saya puas melayani orang, saya puas dengan sebuah karunia-karunia, tetapi spiritualitas itu bicara tentang menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Sehingga seorang pendeta berkata, sebetulnya spiritualitas itu bicara tentang perjalanan kehidupan kita hari-hari bersama dengan Tuhan. Jadi bukan bicara tentang fenomena yang luar biasa, orang bisa berbahasa ini dan itu, orang dikuasai oleh roh ini dan itu. Tetapi sebetulnya kalau orang itu betul-betul menganggap dirinya sebagai orang yang mempunyai spiritualitas yang baik, maka ada menyangkal diri di dalam dirinya. Ada pengekangan diri, ketaatan, ketundukan pada Tuhan. Bahkan ada kerelaan untuk memikul sebuah beban yang dipercayakan, salib yang Tuhan percayakan, bahkan mengikut Tuhan setiap hari. Itu yang saya pahami dalam bagian ini. Kemudian berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita. Artinya segenap ini harus menjadi sebuah capaian yang lebih daripada cukup, lebih dari perasaan puas, lebih dari para perasaan yang nyaman saja, tetapi segenap, totalitas, bahkan secara penuh. Dapat dikatakan penuh di dalam takaran yang Tuhan ingin targetkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga melalui hati, akal budi, dan kekuatan, orang mempersembahkan itu untuk Tuhan saja. Dalam hal ini juga bicara tentang spiritualitas, bukan hanya mengisi diri dengan penyangkalan diri, memikul salib, mengikut Tuhan, karena itu hanya merupakan ke arah kita dengan Tuhan sebetulnya. Bukan hanya bicara tentang mengasihi Allah saja, karena itu hanya hubungan kita dengan Dia. Tetapi bicara tentang bagaimana ekspresi hidup kita terhadap orang-orang di luar kita. Jadi bukan hanya bicara tentang, ya yang penting saya dapat kebenaran, ya yang penting saya beriman kepada Tuhan. Tetapi bicara juga sisi lain, bagaimana saya bisa menjadi dampak bagi orang lain, menjadi saksi, menjadi sebuah saluran berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, sehingga kalau saya pahami dalam sebuah pemahaman yang coba saya rumuskan, maka sebetulnya spiritualitas itu bicara tentang relasi seseorang dengan Allah. Bicara tentang sebuah relasi. Bukan hanya bicara tentang aktivitas-aktivitas rohani, tapi bicara tentang relasi seseorang dengan penciptanya. Semua spiritualitas yang tidak membawa seseorang pada relasi terhadap Tuhan, maka spiritualitas itu telah melenceng dari arahnya. Tentu dalam hal ini spiritualitas yang kita bicarakan, spiritualitas Kristen, bukan spiritualitas agama lain atau pemahaman yang lain. Artinya spiritualitas itu bukan dibangun di dalam sebuah hal yang di luar-luar yang kita kadang susah terjemahkan. Ada orang yang seakan-akan spiritualitasnya tinggi, apa-apa tanya Roh Kudus gitu kan. Oh, kita kemana hari ini? Oh, tunggu dulu, saya tanya Roh Kudus dulu. Aneh juga gitu. Bahkan ketika orang mau mandi, nanya Roh Kudus, ini sabunnya sabun apa Roh Kudus gitu kan. Jadi kayaknya sebuah pemahaman yang dibangun bukan berdasarkan sebuah relasi, tetapi pada sebuah hal yang kayaknya rohani, tetapi sebetulnya enggak rohani. Relasi itu yang perlu dibangun dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal siapa Dia, maka kita belajar untuk tertunduk pada Dia. Sehingga seorang teolog, John Calvin berkata, ketika kita bicara tentang relasi, bukan hanya bicara tentang mengetahui Tuhan di dalam kepala kita. Bukan bicara tentang saya tahu Tuhan menyelamatkan saya tahu Tuhan hidup bagi saya tahu Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tetapi bicara tentang saya sendiri berjumpa enggak dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, tetapi pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Dia. Itu lebih daripada sebuah hal yang lain di luar sana. Spiritualitas tidak mungkin akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, atau kerohanian tidak akan terus kita alami di dalam kehidupan kita kalau kita tidak berjumpa dengan Dia. Itu sebab Yohanes berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu bicara tentang relasi. Kemudian bicara tentang kebenaran. Kebenaran apa sih yang kita sedang bangun, sedang kita pahami? Semua orang mempunyai kebenaran menurut dirinya. Dan orang melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran yang dia pahami. Sehingga ketika orang berani merelakan dirinya untuk mati, bunuh diri seperti teroris begitu ya. Itu bukan berdasarkan sebuah pemahaman yang konyol, tetapi kebenaran yang dia pahami bahwa spirit semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin seseorang itu menjadi orang yang kelihatan rohani, maka orang itu mau mati bagi Tuhan. Jadi spiritualitas dibangun di dalam pemahaman yang sedemikian rupa. Ada orang memahami, kalau saya mempunyai spiritualitas, maka saya akan mengasingkan diri. Saya bermeditasi, saya kemudian ada yang lebih ke arah askese, menyiksa diri. Dia merasa kalau saya begitu, saya bisa merasakan sebuah spiritualitas dalam hidup saya. Berdasarkan pemahaman yang dia bangun, kebenaran yang dia bangun dalam dirinya. Bahkan yang menarik bahwa seperti orang Farisi, Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat, mereka punya spiritualitas yang cukup luar biasa. Mereka membangun dirinya di dalam pemahaman yang sebegitu luar biasa tentang Taurat, tetapi sifatnya lebih kepada legalitas. Yang hanya, kalau saya melakukan ini, maka saya terjauh dari segala sesuatu yang berdampak buruk. Jadi ada sebuah legalitas-legalitas yang mereka bangun di dalam diri mereka. Ternyata kalau kita bicara tentang spiritualitas, itu bicara tentang kebenaran. Sehingga Yesus berkata, kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Spiritualitas bicara tentang merdeka dari sebuah kebenaran yang salah. Orang bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Memang kebenaran itu kita pahami di dalam Alkitab. Kita bisa membaca firman Tuhan. Tetapi lebih jauh daripada itu, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Menarik, seorang penafsir berkata, ketika kita belajar Alkitab, memang di sana kita belajar kebenaran. Tetapi jauh daripada itu, kita belajar tentang sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang membawa kita untuk memahami kebenaran. Sehingga spiritualitas bukan dibangun dalam pemahaman kebenaran kita masing-masing, tapi betul-betul dibangun di dalam pemahaman kebenaran Alkitab. Kemudian konsistensi hidup kepenuhan Kristus. Dan Alkitab berkata di dalam Kolose itu, bicara tentang seseorang dipenuhi oleh Kristus, maka mereka hidup dibangun di atas dia, berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, kuat dalam imannya, penuh dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, bukan bicara tentang fenomenanya. Tetapi betul enggak orang itu mempunyai spiritualitas yang baik? Maka dia akan bertumbuh di dalam dia, di dalam Kristus, berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Dan Paulus menegaskan spiritualitas yang luar biasa terhadap jemaat yang ada di Kolose. Orang yang mempunyai spiritualitas yang baik, maka dia menghasilkan buah yang baik. Alkitab juga berkata, pohon dikenal dari buahnya, kemudian buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang berkualitas di dalam spiritualitas mereka yang tinggi, maka mereka menghasilkan buah. Bahkan mereka berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita perhatikan spiritualitas yang seperti ini, jauh dari apa yang kita pahami. Kita hanya dapat menangkap spiritualitas seperti orang yang rajin melayani Tuhan. Oh, kayaknya itu orang spiritualitasnya bagus. Sehingga salah sekali kalau orang berkata, oh Pak, saya belum spiritualitas belum bagus. Saya belum bisa melayani Tuhan. Kalau bicara tentang bagus, tolak ukurnya apa? Jadi kita perlu melihat. Sehingga sebetulnya spiritualitas itu bicara tentang relasi, kebenaran, konsistensi hidup di dalam Tuhan, dan juga buah yang kita bangun. Saya gambarkan bahwa ketika seseorang mempunyai spiritualitas, maka seseorang melakukan sesuatu yang baik. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 12. ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang apa namanya, yang baik dikatakan. Kemudian yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu yang baik dan tahu apa yang dilakukannya itu baik, maka dia harus berada di dalam ibadah yang benar. Bagaimana orang itu tahu bahwa apa yang dilakukannya berkenan, bukan hanya berkenan karena sebuah perasaan, tetapi berkenan kepada Allah, maka tolak ukurnya adalah bagaimana kita melihat berkenannya seperti apa. Yang baik yang kita bisa lakukan apa? Yang berkenan kepada Allah apa? Tetapi ternyata ibadah itu bicara juga tentang sempurna. Nah, ketika kita bicara tentang sempurna, memang agak sulit ya. Karena kita tahu bahwa kita manusia yang tidak sempurna, yang hendak memperkenankan yang sempurna. Maka saya lihat bahwa ketika kita mau memanah sesuatu, kita harus tahu sasarannya apa. Saya gambarkan ada titik tengahnya yang menjadi sasarannya. Ketika saya mau melakukan hal yang baik, yang berkenan, yang sempurna, makanya maka harus ke arah Allah itu sendiri, bukan kepada arah yang lain. Bagaimana kita bisa memperkenan Allah dengan sebuah kebaikan, maka Tuhan harus datang ke dalam dunia ini. Sehingga yang baik itu betul-betul berdasarkan apa yang Dia kehendaki. Sehingga menjadi sempurna bukan karena kita bisa menggapai Allah tepat sasaran seperti yang Allah mau, tetapi karena Yesus yang menolong kita untuk berada di sana. Dengan demikian kita bisa melakukan yang namanya sebuah spiritualitas. Jadi kalau kita baca pada bagian ini, maka kita menemukan bagaimana Maria adalah seseorang yang duduk mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau saya mau perhatikan bahwa Maria ini menyediakan waktu untuk Tuhan. Bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Maria dan Marta. Bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua orang. Dia ingin berbicara kepada mereka. Tetapi kalau saya perhatikan, Marta itu terlalu sibuk dengan urusannya. Enggak salah ya kalau ada ibadah, nanti ada yang mempersiapkan makanan, itu enggak salah. Baik sekali kalau kita bisa makan makanan rohani, kemudian setelah itu makan jasmani. Tetapi rugi sekali kalau kita bisa makan jasmani, kehilangan makan rohani. Rugi sekali kalau kita hanya sibuk dengan aktivitas jasmaniah kita, kemudian melupakan kesempatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Ya terkadang dilema juga, ada orang berkata kalau enggak ada yang menyiapkan makanan jasmani gimana Pak nanti kalau mau makannya. Ya memang konsepnya lebih pada kita boleh sibuk sesibuk apapun, tetapi waktu dengan Tuhan harus lebih daripada kesibukan kita. Kita boleh sibuk dengan rapat kita di kantor kita, dengan pelayanan kita, kerja kita, bahkan alasan mengurus keluarga, ngantar anak sekolah, ngajar dimanapun boleh saja. Itu terjadi, tetapi bagaimana kita sibuk dengan Tuhan kita itu menjadi bagian yang sangat perlu. Nah sehingga kalau saya perhatikan, maka sebetulnya dosa orang Kristen bukanlah dosa yang tidak sibuk atau tidak melayani Tuhan. Bukan tidak mengasihi keluarga, bukan malas ke gereja, tetapi dosanya adalah tidak memiliki waktu untuk Tuhannya. Sumber kita, sasaran kita Tuhan, tetapi ternyata kita sibuk dengan aktivitas yang lain, Tuhan seakan-akan kita berkata kepada Dia, Tuhan tunggu dulu ya, saya masih rapat nih, Tuhan tunggu ya, Tuhan duduk di sana, nanti kalau saya sempat, saya akan datang. Tuhan tunggu dulu ya, ini masalah keluarga saya masih banyak sekali, aduh Tuhan, lain kali saja datang. Tuhan kita biarkan, ah daripada Tuhan berbicara kepada saya, mending bicara kepada yang ini yang lebih penting. Lebih baik Tuhan bicara pada Maria saja. Tuhan kan tahu kesibukan saya. Tapi ada kemungkinan juga kita ketika kita sibuk kita jadi marah dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas waktu dengan Tuhan sangat perlu. Bagaimana kita mau berkata saya mencintai Tuhan tetapi waktu dengan Tuhan tidak ada. Ya sama seperti kita berkata kepada istri kita, anak kita, saya mencintai kamu, tetapi kita enggak ada waktu untuk dia. Itu sebab menurut saya kebaktian yang baik juga bisa menjadi suatu bagian yang membawa kita mendekat pada Tuhan. Sehingga ada pengkhotbah berkata, ketika seorang pengkhotbah berbicara, itu bukan hanya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kepada jemaat, tetapi membawa jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Membawa jemaat untuk berinteraksi dengan Tuhan. Nah, di dalam kebaktian kita berdoa, memuji Tuhan, melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu tentu menjadi baik sekali. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya mendekat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara, mengubah hidup kita itu lebih dari segalanya. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan kata-kata kita yang luar biasa, bahkan dengan pujian-pujian kita, tetapi rasanya menjadi gersang juga kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, membiarkan Tuhan mengubah kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan ingin berbicara kepada Maria, tapi menurut saya Tuhan juga ingin bicara kepada Martha. Tuhan bukan hanya ingin membentuk Maria, Tuhan juga ingin membentuk Martha itu. Jadi kedua dua orang ini adalah menjadi sasaran di mana Tuhan ingin bicara kepada mereka. Tuhan ingin menyampaikan kebenarannya kepada mereka. Bagaimana mungkin kita berkata kita melayani Tuhan, kita tidak suka dengan kebenarannya. Kita terlalu sibuk untuk pelayanan keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya, tetapi kita enggak suka kebenaran Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melayani baik di tempat kita berada? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan di pelayanan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, bahkan ketika kita mengajar, ketika kita tidak sempat untuk mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Apa yang kita ajarkan? Nah, sehingga menurut saya, kebenaran Tuhan menjadi kebenaran yang penting bagi kita semua. Sehingga di rumah kita, baiklah kita menyediakan waktu bagi Dia. Menurut saya ketika kita mendengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan, ya memang cenderung kita berkata, ah Tuhan, ini sebetulnya khotbah ini cocok buat dia tuh, bukan buat saya. Nah, kalau boleh, jangan ngomong sama saya, Tuhan ngomong aja sama dia ya. Sehingga saya gak perlu terlalu banyak mendengar semuanya itu. Tetapi sebetulnya semua kita perlu itu. Saya meyakini bahwa meskipun mungkin dalam waktu dekat kita enggak perlu, tetapi dalam waktu yang jauh ke depan, kita akan perlu semuanya itu. Sehingga saya belajar, kalau di rumah misalnya, kita makan makanan yang kayaknya, wah saya enggak suka. Tapi perlu untuk kita perlu makan. Kayaknya kalau menu itu diulang-ulang, rasanya bosan juga. Tetapi bagi saya, itu menolong saya. Karena sampai hari ini saya ada, saya hari ini kuat karena makanan itu juga gitu. Jadi kita enggak bisa berkata saya enggak perlu makanan itu. Itu untuk yang lain saja. Kemudian mungkin kita enggak butuh hari ini, tetapi pengalaman besoknya kita akan membutuhkan semuanya. Nah, sehingga baiklah kita belajar meskipun kebenaran itu mungkin enggak kita suka, tetapi baiklah kita menyimpannya. Dan pasti ada masanya kita akan memerlukan semuanya itu. Memahami siapa Tuhan di dalam spiritualitas kita enggak mudah. Saya belajar daripada murid-murid ketika mereka sudah melayani Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ayo kita berjalan ke seberang sana, menyeberang ke seberang sana. Ketika di tengah apa perjalanan, dikatakan di tengah lautan itu, di tengah danau itu, ombak tiba-tiba datang. Kemudian mereka ketakutan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Setelah itu Tuhan mengerdik semuanya itu, mereka jadi bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga alam dan semuanya itu takluk padanya? Belajar mengenal Tuhan itu memang terus-menerus dan terus-menerus. Kita pikir kita sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, kita sudah tahu tentang Dia. Tetapi pertanyaan siapakah engkau Tuhan itu menjadi pertanyaan yang terus menggema di dalam hidup kita. Ketika kita takut berhadapan situasi yang mungkin tidak mudah, tapi kita ditolong Tuhan untuk menjalaninya. Kita bertanya lagi, sebetulnya siapa sih Tuhan itu? Kita enggak dibuat Tuhan langsung mengenal dia secara full. Terus bertambah. Pada akhirnya saya memahami apa yang Pak Bigman sampaikan. Sampai mati pun kita enggak tuntas mengenal siapa Tuhan itu. Kalau orang terlalu berani berkata, saya kenal Tuhan, saya tahu Tuhan itu, maka ya perlu dipertanyakan lagi. Kita terus belajar mengenal Tuhan. Sehingga siapakah engkau Tuhan sebetulnya terus menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Di dalam spiritualitas orang berusaha mencapai garis akhir seperti yang Tuhan mau. Sehingga melakukan yang Tuhan mau menjadi bagian yang terus menerus di dalam pemeliharaan iman mereka. Ini kisah yang menarik Derek Redmond dan ayahnya Jim. Dikatakan mereka mengikuti Olimpiade di Barcelona pada tahun 1992. Kemudian 65.000 pasang mata hadir di sana untuk menyaksikan pertandingan itu. Dan dia berusaha, pada hari ini saya akan membuktikan bahwa saya akan mendapatkan medali itu. Dia lari di jarak yang 400 meter. Kemudian ia dan ayahnya berlatih tentunya secara keras untuk menghasilkan ya sesuatu yang maksimal. Kemudian dengan cepat dikatakan setelah pertandingan itu dimulai, ia memimpin lari itu, dia sudah mencapai kepada titik 225 meter. Berarti kurang 175 meter lagi. Setelah itu dikatakan tidak ada yang pernah menyangka ketika dia memimpin, kemudian pada titik yang tidak jauh lagi, tiba-tiba saja dia mengalami cedera dan menimbul sakit yang luar biasa, akhirnya dia harus terjatuh. Namun yang menarik yang dikatakan oleh ayahnya. Ayahnya turun dari tempat nontonnya, kemudian memapah dia. Aku di sini nak, kita akan menyelesaikan perlombaan ini bersama-sama. Yang menarik bagi saya yang luar biasa adalah, ayahnya berkata, aku adalah Allah yang paling ayah yang paling bangga sedunia. Aku lebih bangga kepadanya sekarang daripada jika ia mendapatkan medali emas. Karena apa? Kita sebetulnya kalau Tuhan enggak tuntun kita, enggak memapah kita hari lepas hari, spiritualitas kita enggak mungkin menjadi spiritualitas yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang terakhir saya ingin menunjukkan video tentang bagian ini. On mountains, you raise me. Ya, Tuhan terlalu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Jadi kita tidak terlalu luar biasa ketika kita bisa berada di dalam spiritualitas yang begitu luar biasa. Yang menjadi luar biasa adalah ketika kita jatuh, kita tidak mampu menjalani semuanya itu, Tuhan memimpin kita, memapah kita. Maka kalau orang merasa, oh saya sudah mencapai spiritualitas yang begitu dalam, maka sebetulnya pertanyaan kita sebetulnya siapa sih yang membawa engkau ke sana? Kalau bukan Tuhan, maka itu sesuatu yang menjadi mengecewakan suatu saat. Tetapi kita tahu bahwa kekristenan kita membawa kita untuk memahami kalau kita berada di dalam titik puncak spiritualitas pun itu karena Tuhan yang menolong kita, membawa kita untuk bisa mengenalnya. Maka kalau kita mau cek, coba cek ya spiritualitas, ini dari sebuah buku, berkata bahwa orang spiritualitasnya yang sehat adalah mereka yang makin mengenal dan mencintai Tuhan. Yang kedua, makin suka akan firman Tuhan dan kebenarannya. Makin hidup mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Kemudian peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama, mereka juga selalu menaruh hidupnya di dalam Kristus. Kemudian disiplin dalam hal rohani, mereka membaca firman Tuhan, mereka berdoa, bersyukur, melayani, bahkan mereka berduka cita ketika mereka melakukan dosa. Makin cepat mengampuni, jadi enggak sampai tahan bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan, nunggu lebaran lagi baru kita bermaaf-maafan gitu ya. Tapi cepat mengampuni, merindukan surga dan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Coba cek spiritualitas kita. Saya enggak berkata kalau kita udah ini semua, oh saya spiritualitasnya luar biasa. Sekali lagi ingat Tuhan yang terus memapah kita, menolong kita, memimpin kita untuk menyukakan hatinya.